Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pagi ini kita bersiam dari Sahih Muslim. Namun kita tidak membaca semuanya. Kita membaca kitab hadis-hadis yang usul, yang merupakan usul dalam setiap babnya. Sahih Muslim rahimahullahu taala membawa dalam kitab siam 40 bab. Ya, beliau awali dengan bab khotamah bulan Ramadan dan beliau akhiri dengan bab keutamaan Lailatul Qadar. Di setiap bab beliau kadang membawa satu hadis atau dua, kadang empat. Ya, yang usul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala Kitabus Siyam. Qala Imam Nawawi rahimahullah iya. Bab dari Nawawi rahimahullah. Beliau Nawawi rahimahullah membuat 40 bab. Bab pertama tentang keutamaan bulan Ramadan, bab terakhir terkait dengan bab keutamaan Lailatul Qadar. Babu fadli syahr Ramadan. Qala Ibnu Muslim rahimahullahu taala hadatsani Yahya Ibnu Ayyub Qutaybah Ibnu Hujr bin Ali bin Hujr qalu hadatsana Ismail wa huwa Ibnu Ja'far an Abi Suhail an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwaabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidat syayatin, dan dibelenggu para syayatin. Ini hadis ini, dalam bab ini beliau sebutkan satu hadis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan dua mutaba'at yang beliau sebutkan. Al-Imam Nawawi rahimahallahu taala setelah beliau menyebutkan tentang definisi as-saum, menyebutkan dua permasalahan terkait dengan bab ini. Permasalahan pertama terkait dengan pembahasan para ulama, boleh tidaknya menyebut Ramadan tanpa menyebut bulan Ramadan. Apakah mesti harus syahr Ramadan atau cukup kadang boleh dengan Ramadan saja? Tentunya ini hadis fasil, ya, sebagai pemutus dari perselisihan yang ada. Kata Imam Nawawi rahimahallahu taala wa fi riwayah idza dakhala Ramadan fihi dalilun lil madhhab sahih al muhtar, ini adalah dalil bagi madhab yang sahih yang terpilih. Ada dhahaba ilaihi al-Bukhari wal muhaqqiqun, ini pendapat Imam Bukhari dan muhaqqiqun, annahu yajuz an yuqal Ramadan min ghairi syahr, boleh seorang menyebutkan datang Ramadan, ini Ramadan, tanpa menyebut bulan Ramadan. Kemudian masalah berikutnya terkait dengan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidat syayatin. Boleh menukil ucapan Imam Qadiyat rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullah, yuhtamal annahu ala zahirihi wa khatihi. Mungkin sesuai dengan lahirnya dan hakikatnya, ya, bahwasanya dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibilangin syaitin, ini tanda dimasuknya bulan Ramadhan. Ya, sebagai ta'zim, mengagungkan keutamaan kehormatan bulan Ramadhan. Mereka dibelenggu untuk dicegah dari mengganggu kaum mukminin. Wajib tamal, dan juga mungkin kata beliau rahimahullah, yang yakuna murad, yang dimaksud adalah sebagai syarat banyaknya kebaikan, banyaknya pemaafan, syaitan berkurang dari menyesatkan, mengganggu Bani Adam. Syekh Ali Hafizahullah Ta'ala menyatakan, kata Syekh Ali Hafizahullah sahih, mungkin ya dua-dua maknanya ini tercakup dalam mana ini. Ya, putih abu jannah, wakil kata babu benar, wakil syaratin, ya ini sesuai dengan lahirnya, dan juga menunjukkan tentang banyaknya pahala di bulan Ramadhan, banyak pemaafan, ya, syaitan berkurang dari mengganggu badan Adam dan seterusnya. Kalau ada berkata, bagaimana dikatakan dibelenggu syaitan di bulan Ramadhan, tapi kok masih banyak maksiat kejelekan di bulan Ramadhan? Jawab para ulama beberapa jawaban. Yang pertama, yang dibelenggu adalah maradatul jin, yang jahatnya. Dalam satu riwayat lain, wa sufidat maradatul jin, jin-jin yang jahat. Artinya masih ada syaitan yang lainnya. Yang dibelenggu adalah maradatul jin. Jawaban yang kedua, dimaksud dengan sufidat syaitan ini khusus mereka dibelenggu, yakni dicegah untuk mengganggu orang-orang yang berpuasa. Adapun yang tidak berpuasa, ya tidak tercegah dari syaitan. Yang ketiga, jawaban pertama kita bahwasanya asbab al-maksiyah, asbab al-ma'asi, ya sebab kerusakan maksiat itu banyak. Syaitan salah satunya, tapi ada sebab yang lain. Syaitan dari kalangan jin itu salah satunya. Masih ada syaitan dari kalangan manusia, dan juga masih ada an-nafsu al-amar bisu, jiwa yang memang senantiasa memerintahkan manusia pemiliknya kepada kejelekan. Ya, syaitan dari kalangan jin hanya salah satu sebab maksiat. Masih ada penyebab yang lain, faktor penyebab yang lain. Di bab yang kedua, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang wujub. Imam Nawawi membuat bab wujub saum Ramadan di ru'yatil hilal, bab wajibnya puasa Ramadan karena sebab melihat hilal. Ya, Ramadan wal fitr li ru'yatil hilal, juga wajibnya berbuka, maksudnya masuk bulan Syawal dengan melihat hilal Syawal. Wa annahu idza ghumma fi awalihi, kalau ada mendung di awal Ramadan atau akhirhi, ukhmilat idatul syahr, disempurnakan bilangan bulan tersebut. Salah satu jawaban. Beliau rahimahullah menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dengan beberapa mutaba'at yang beliau sebutkan. Hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis asal yang merupakan hadis Ibnu Umar, kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadatsana Yahya ibn Yahya qala qaratu ala Malik, An-Nafi' Abi Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara Ramadan faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasumu hatta tarul hilal, wa la tuftiru hatta tarahu. Fadugmiya alaikum, jika ada mendung menutup kalian, fakturulah, maka fakturulah. Di dalam riwayat-riwayat yang beliau sebutkan, Imam Muslim bawakan dalam mutaba'at riwayat ini disebutkan mana waktu dulu ya ini sempurna akan 30 hari. Engkau alaikum waqdurul salatin, waqdurul salatin. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang kedua dalam bab ini, Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis dari Yahya bin Yahya. Haddatsan Yahya ibnu Yahya qala akhbarani Ibrahim ibnu Sa'ad an ibn Shihab an Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam idza ra'aitumul hilal fasumu, jika kalian telah melihat hilal, ini hilal Ramadan, puasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu, jika kalian melihatnya juga, melihat hilal Syawal, fa'aftiru. Fa in gumma 'alaikum, jika kalian tertutup mendung, fasumu 30 yawman, maka puasalah 30 hari. Digenapkan. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah yang menjelaskan beberapa masalah terkait dengan bab ini. Nah, di antaranya adalah terkait dengan masalah makna faqdurullah. Di antara yang beliau ucapkan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa dhahaba Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah wa jumhur as-salaf wal khalaf ila anna makna faqdurullah adalah qaddiru lahu tamam al-adad 30 yawman. Ya, takdirkan menjadi sempurna bilangan bulan tersebut 30 hari. 30 hari. Dan ini yang sahih. Di antara ya beliau sebutkan sudah kita bahas juga adalah pada beliau wa bihadhil hadis dalalatun lima dzhabi Malik wa Syafi'i wa jumhur annahu la yajuz shaum yaum syak, tidak boleh puasa di hari syak. Sudah kita bahas di dalam pembahasan tafsir Al-Lam. Bab yang ketiga, ya rahimakumullah. Dia bawakan bab la taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wa la yawmain. Imam Muslim dalam bab ini menyebutkan satu hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala Abu Bakar hadatsana Waqi'an Ali ibn Barak an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddama Ramadan bi shaum yawmin wa la yawmain. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum masuk Ramadan. Illa rajulun kada sumu yawman, kecuali seorang yang biasa puasa sunnah dan bertepat dengan puasa sunnahnya, falyasumhu, maka silakan dia berpuasa di hari tersebut. Kata Imam Nawawi rahimahullah, fihi tashrih, ini tegas penegasan Rasulullah SAW bin nahyi, ya larangan an istiqbal Ramadan, menyambut Ramadan dengan puasa duluan satu dua hari dengan niat ihtiyat, dengan niat hati-hati dan semisalnya. Dan di antara beliau sebutkan kata beliau, fayau musyak dahilun fihadin nahi, dan hari syak ini hari ketika malam 30 mendung, ini masuk ke dalam larangan hadis ini, tidak boleh puasa hari syak. Di antara dengan dalil hadis ini dan taqaddum Ramadan bisum yamin wal yamain. Di bagian keempat jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala membuat bab asyhar yakunu tis'an wa isrin. Bab bulan itu kadang 29 hari. Hadis Muslim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam bab ini 5 hadis atau 4 hadis, 4 hadis. Hadis yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kedua hadis Jabir, hadis yang ketiga hadis Ummu Salamah, hadis yang keempat hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama di Sa'ad Aisyah, kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abdul bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuhri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqsama ala idhu azwajihi syahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk tidak masuk ke rumah-rumah istri beliau selama sebulan. Qala Zuhri, berkata Zuhri, fa akhbarani Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma madat tis'un wa isruna lailatan, ya, ketika lewat 29 hari, auduhunna dahar alaiya Rasulullah sallam qalat, kata Aisyah, bada abi, Rasulullah mulai masuk ke rumahku. Faqultu ya Rasulullah, innaka aqsamta alla tadkhula alaina syahra, engkau bersumpah untuk tidak masuk ke rumah kami sebulan. Wa innaka dakhalta min 29 auduhunna, dan kau sekarang masuk setelah lewat 29 malam, 29 hari. Aku telah menghitungnya. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syahra 29, bulan itu 29 hari. Ini kadang 29 hari. Di hadis Jabir, Imam Muslim rahimahullah membawakan dengan sanad dari Muhammad, hadatsana Muhammad bin Rumah qala akhbara Laits hawa hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa lafdhu lahu qala hadatsana Laits an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tazala nisahu syahra, beliau pernah melakukan ila, yakni menjauhi istrinya selama sebulan. Wa kharaja ilaina fi 29, dan beliau keluar menemui kamu, kami setelah lewat 29 hari. Fakulna, kami katakan, innamal yawm 29. Faqala, kata Rasulullah sallam, innamal syahru. Wa saffaqa bi yadayhi salasa marrat. Wa habasa isbi'an wahidan wahidatan fil akhirah. Iya, beliau membentangkan dua telapak tangannya tiga kali, ya, dan yang ketiga kali dengan apa namanya menahan isbi'nya wahidah, salah satu jarinya ditahan. Jadi bulan kadang 29 hari, kadang 30, kadang 29. Qala, hadis Ummu Salamah, beliau bawakan hadis dari Harun bin Abdullah, kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Harun bin Abdullah qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad qala Abu Jurayj qala habaran Yahya bin Abdullah bin Muhammad bin Saifi anna Ikrimah bin Abdul Rahman bin Harith akhbarahu anna Ummu Salamah radhiyallahu anha akhbarathu wa Nabi sallam halafa, yang terkait dengan ila, ala dhuhur ala ba'd ahlihi syahra, bersumpah untuk tidak masuk ke sebagian rumah istrinya sebulan. Falamma madha 29 yawman, ketika lewat 29 hari, qada alaihim yaraha, beliau berangkat pagi hari ke tempat mereka. Faqilalah, halafta ya Nabi Allah, engkau telah bersumpah ya Nabi Allah, alla tadkhula alaina syahra, tidak masuk ke tempat kami sebulan. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syahra yakunu 29 yawman, bulan itu kadang 29 hari. Adapun hadis Sa'ad bin Waqqas, Imam Muslim membawakan hadis dari Abu Bakar bin Syaibah, kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Syaibah haddatsana Muhammad bin Bishr qala haddatsana Ismail bin Abi Khalid qala haddatsani Muhammad bin Sa'ad dan Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu qala daraba Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-ukhra, Rasul memukulkan sebagian tangan kepada yang lain. Faqala asy-syahru hakadha wa hakadha thumma naqasa bi tsalithah isbi'an, kemudian beliau mengurangi di kali ketiga satu jarinya, artinya 10 kemudian 29. Ini jelas tegas menunjukkan bulan itu kadang 29, ya, kadang halus hikmah 30 hari. Terakhir kita baca malam ini atau pagi ini bab yang kelima, beliau Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan hadis Ibnu Abbas, diberi judul oleh Imam Nawawi bab bayan anna likulli baladin ru'yatahum. Bab setiap negeri itu memiliki ru'yah sendiri. Wa adahu bi ru'yatil hilal bi baladin. Dan kalau mereka melihat hilal di satu negeri, la yasbutu hukmuhu lima ba'uda anhum. Kalau sudah satu negeri melihat hilal, hukumnya tidak berlaku untuk yang jauh dari mereka. Hanya berlaku untuk yang ini tersebut yang dekat, tidak berlaku bagi yang jauh. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadatsana Yahya ibn Yahya wa Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah wa ibn Hujr. Qala Yahya ibn Yahya akhbarana. Wa qala Harun hadatsana Ismail wa ibn Ja'far dan Muhammad wa huwa ibn Abi Harmalah an Quraib. An Abu al-Fadl bin al-Harith ba'athathu ila Muawiyah bi Syam. Bahwa Sayyid al-Fadl pernah mengutus beliau untuk menemui Muawiyah di Syam. Pakadim tu Syam. Kata Quraib, aku pun datang ke Syam. Pakadim tu hajat, aku tunaikan hajat Umar Fadl ini di Syam. Wastuhilla alaiya Ramadhan wa Nabi Syam. Ini syahidnya. Dan terlihat hilal Ramadhan ketika aku di Syam. Para'aitu li hilal laylatal Jum'ah. Aku melihat hilal di Syam di malam Jum'at. Malam Jumat di Syam. Semua kali itu Madinah di akhir syahr. Kemudian aku datang ke Madinah di akhir bulan Ramadhan. Pasalannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Thumma zakaral hilal. Kemudian sebelah pun cerita menyebutkan masalah hilal. Faqala, mata raitumul hilal. Kapan kalian melihat hilal, di Syam? Faqultu, ra'ainahu lailatal Jum'ah. Kami lihat di Syam malam Jumat. Faqala, kata Ibn Abbas, antara aita, kamu melihatnya? Fakultu na'am, katakan iya, aku melihatnya. Rahunna, setelah orang pun melihat di malam Jumat. Wasawmu sama Muawiyah, orang pun puasa di hari Jumatnya, dan Muawiyah pun berpuasa di hari Jumat. Faqala, kata Ibn Abbas, ini syahid, kata beliau, lakinna ra'ainahu lailatal Sabat. Tapi kami melihatnya di malam Sabtu. Nas tegas, beda antara ru'yah di Syam dengan di Madinah. Di Syam melihat malam Jumat, di Madinah melihat malam Sabtu. Kata beliau, "Fala nazaru nasumu hatta nuqbina 30." Oh nara, maka kami akan terus-menerus puasa sampai sempurna 30 hari atau kami melihat hilal Syawal. Faqultu, katakan, ini lebih tegas lagi, "Awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami?" Apakah kau tidak mencukupkan saja ru'yah Muawiyah yang di Syam, yang melihat malam Jumat dan sepuasanya? Faqadala, kata tidak. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa huwa zahirud dilalah diterjemah. Ini jelas menunjukkan tegas, nampak bagi judul yang dibuat, ya bahasanya likulli baladin ru'yatahu, masing-masing negeri itu punya ru'yah sendiri, tidak berlaku untuk yang jauh. Ru'yah Syam tidak berlaku bagi di Madinah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Juga insyaallah kita lanjutkan nanti. Wallahu a'lam.